Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi robba wa bil Islam madina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Adik-adik jemaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah. Alhamdulillah atas berkat kudroh dan irodah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka di kesempatan hari ini di tanggal 28 dari bulan Jumadil Ula tahun 1440 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 3 Februari tahun 2019 Miladiyah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di kesempatan pagi hari ini di Masjid Salman Al-Farisi. Dan setelah tadi adik-adik semua mengikuti pelajaran tahsin dan tahfidz, maka sebagaimana yang telah dimaklumkan oleh ustadz kita bahwasanya pada pembahasan kita di kesempatan siang hari ini kita akan membahas insyaallah ta'ala tentang adab ketika marah. Adab ketika marah. Marah memang merupakan sebuah kondisi yang terkadang menimpa kita sebagai seorang manusia. Saya rasa kita semua pasti pernah marah dengan satu atau dua buah alasan tertentu. Dan yang namanya marah, ya, itu dikatakan oleh para ulama, semisal Imam Abdullah Ibnu Mubarak, beliau mengatakan, Al-ghadabu miftah kulli syarr. Marah itu adalah pintu atas seluruh keburukan. Makanya Nabi kita, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau melarang kita untuk marah. Beliau mengatakan ketika beliau diminta oleh salah seorang di antara sahabat untuk menasehati dirinya, Rasul mengatakan, La takhdab, janganlah engkau marah. Dan Rasul mengulangi, mengucapkan janganlah engkau marah ini sebanyak 3 kali kepada sahabatnya tersebut. Karena marah memang dia merupakan pintu seluruh keburukan. Keburukan dunia, keburukan akhirat. Bahkan marah itu juga membawa pengaruh terhadap diri sendiri, pribadi. Setidaknya kalau kita lihat dari sisi yakni kesehatan, seseorang yang kemudian dia marah, dia kemudian lebih mudah untuk stres atau sedih. Dia lebih mudah untuk stres atau sedih. Dan ketika seseorang marah, maka akan kemudian menyebabkan jantungnya itu berdetak lebih cepat. Kita mungkin merasakan ya adik-adik ya, ketika kita marah, dada kita itu bergeraknya, jantungnya itu lebih cepat. Biasanya kalau normal, detak jantung manusia berapa kali dalam semenit kalau normal? Berapa kali semenit kalau normal? Normal itu maksudnya tidak dalam keadaan olahraga, ya tidak dalam keadaan tidur. Kalau tidur itu lebih rendah detak jantungnya. Kalau olahraga lebih cepat. Berapa detak jantung kita secara normal dalam 1 menitnya? Antara 60 sampai 80 kali dalam setiap menit. Sudah barang tentu 60 sampai 80 kali ini sesuai dengan usia, berat tubuh, jenis kelamin. Tapi rata-rata ya antara 60 sampai 80 kali dalam 1 menit detak jantung kita ini. Dan adik-adik tahu Kalau kita marah, detak jantung kita bisa naik berapa kalinya? Bisa naik sampai sekitar 3 kalinya. Jadi detak jantung kita dalam 1 menit bisa sampai 180 kali detakan ketika kita marah. Efeknya apa? Ketika kita marah, detak jantung menjadi 180 kali semenit. Efeknya apa? Efeknya jantung akan bekerja lebih keras untuk memompa seluruh darah ke tubuh. Lalu efeknya apa? Efeknya akan menimbulkan nafas yang pendek dan cepat. Karena jantungnya itu 1 menit berdetak 180 kali, maka nafasnya lebih pendek dan cepat. Lalu efeknya apa? Karena biasanya cuma 60-80 kali, kemudian dia dipacu menjadi 180 kali, maka jantung lelah. Lebih lelah. Yang dengan sebab itu kemudian bisa menimbulkan efek bertambahnya tekanan darah. Iya, makanya orang yang marah, terkadang dia merasakan yakni apa panas di badannya. Karena darahnya itu mengalir lebih cepat. Darahnya mengalir lebih cepat. Kemudian orang yang marah, maka dia secara sosial mengasingkan diri. Coba ya, adik-adik kalau lagi marah dengan temannya atau dengan tanda kutip dengan gengnya, biasanya akan mengasingkan diri. Biasanya ini ada teman-teman sekumpulan 6 orang, 7 orang, 8 orang, tiba-tiba ada yang lagi marahan. Biasanya dia akan mengasingkan diri, betul ya? Akan apa? Sendirian. Maka marah ini akan menyebabkan seseorang bersifat mengasingkan diri. Kalau kemudian marahnya ini terus-menerus terjadi, maka dia akan memiliki sifat antisosial. Maka marah itu efeknya jelek. Belum lagi, ya, dengan sebab marah itu akan terjadi apa yang namanya inflamasi. Apa sih yang dimaksud dengan inflamasi? Begini. Di tubuh kita ini ada hormon yang namanya kortisol. Saya enggak tahu adik-adik udah belajar atau belum. Tapi kalau di biologi, ya, insya Allah akan ketemu pelajaran ini. Bahwasanya di tubuh kita ini ada hormon yang namanya kortisol. Hormon kortisol itu penting untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kenapa penting? Kalau tidak ada hormon kortisol, maka manusia akan cenderung bersifat penakut dan sedih. Karena tubuh kita ini harus punya keseimbangan antara sifat berani dengan sifat takut. Sifat gembira, sifat apa? Sedih. Anak-anak cowok tahu ya, kalau dalam istilah yakni apa? Silat apa? Yin dan Yang. Begitu. Yin dan Yang. Betul ya? Masa enggak tahu? Tubuh kita ini butuh apa? Butuh keseimbangan. Hormon kortisol ini fungsinya untuk menyeimbangkan. Ya? Karena hormon kortisol ini bersifat menimbulkan sifat berani, agresif, menyerang, dan yang semisalnya. Ya? Makanya kalau adik-adik kemudian apa namanya? Dalam keadaan terjepit. Enggak berani sebenarnya. Enggak berani. Takut. Tapi ketika dalam keadaan terjepit, tiba-tiba jadi berani. Melawan. Perasa seperti itu mungkin ya. Nah, itu efek dari hormon kortisol yang keluar sehingga mempengaruhi metabolisme tubuh dan menjadikan orang tersebut jadi tambah berani. Nah, hormon kortisol ini penting. Tidak ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sia-sia. Termasuk hormon kortisol tadi. Tapi ketika seseorang marah, maka hormon kortisolnya akan keluar secara berlebihan. Ya? Dan hormon kortisol ini menyebabkan refleks rangsang atas anggota tubuh. Refleks rangsang atas anggota tubuh. Coba misalnya ya, kalau kemudian ada binatang buas di depan adik-adik, yang pertama kali terpikirkan akan kabur. Misalnya ada apa? Ada, ya anggaplah singa. Singa ada di depan kita. Yang terbayang di benak kita kan pertama kali kabur, bukan ngelawan. Tapi ketika terjepit kok kita tiba-tiba melawan, gak kabur. Itu hormon kortisol yang kemudian menjadikan kita memiliki refleks rangsang untuk kemudian bertindak di dalam keadaan terjepit. Tapi kalau hormon kortisol ini terus-menerus keluar, maka akan menyebabkan gerakan tidak terkendali. Setelah gerakan tidak terkendali, maka akan menimbulkan yakni refleks. Dan ujung-ujungnya setelah kemudian seseorang sanggup menguasai keadaannya, menguasai dirinya, maka yang akan timbul adalah rasa capek, nyeri yang amat sangat. Lihat pengaruh buruk dari yakni marah. Ya. Dan kita tahu adik-adik, orang yang marah, maka kemudian cenderung akan menimbulkan pada dirinya kesedihan, stres, ataupun yang semisalnya. Kesedihan, stres, ataupun yang semisalnya ini akan menyebabkan turunnya imunitas tubuh. Maka ada buku yang bagus sekali yang saya sudah pernah baca tentang pengaruh buruk dari kemarahan ditinjau dari sisi kesehatan. Maka betul kata para ulama semisal Imam Abdullah Ibnu Mubarak yang beliau mengatakan al-ghadabu miftah kulli syarr. Marah itu adalah pintu dari seluruh keburukan. Makanya Rasul alaihi salatu wasallam melarang kita untuk marah. Melarang kita untuk marah. Rasul mengatakan janganlah kalian marah. Janganlah kalian marah, janganlah kalian marah. Rasul ulangi sampai 3 kali. Ketika Rasul mengatakan janganlah kalian marah, janganlah kalian marah, janganlah kalian marah, di sana menunjukkan Rasul melarang kita untuk marah atau melarang kita untuk mendekati hal-hal yang bisa menyebabkan kita marah. Begitu. Karena ini diantara bentuk penjagaan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam syariat Islam. Makanya ini agak menyimpang sedikit. Kenapa sih? Mungkin adik-adik berpikir ya. Kenapa dalam syariat kita, mungkin adik-adik pernah dengar dari ustadz, ustazah, ataupun dari orang tuanya mungkin, berpacaran itu enggak boleh. Kenapa pacaran itu enggak boleh? Karena pacaran itu adalah pintu kepada perzinaan. Pintu kepada perzinaan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wala taqrabuz zina. Janganlah mendekati zina. Jadi zinanya dilarang, mendekatinya juga dilarang. Pintu-pintu yang mengarahkan kepada perbuatan zina juga dilarang. Ya? Begitulah kesempurnaan agama kita. Jadi agama kita ini bukan melarang sesuatu yang memang layak dan pantas untuk dilarang. Bahkan sarana yang menghantarkan kepada apa yang dilarang pun dilarang dalam syariat kita. Maka ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang kita untuk marah, maka kita wajib menjauhi sarana-sarana yang bisa menghantarkan kita kepada marah. Misalnya, bercanda tidak pada tempatnya. Iya, bercanda tidak pada tempatnya atau bercanda tidak pada orang yang tepat. Kita tahu ya adik-adik, bahwasanya tidak semua orang di antara teman-teman kita bisa kita ajak bercanda. Mungkin ada yang sifatnya sensitif, sehingga ketika diajak bercanda dia langsung marah. Kemudian terjadilah keributan. Begitu. Ada juga kita punya teman, dia gampang, mudah, asik kalau diajak bercanda. Tapi kemudian kita bercanda dengan dia pada waktu yang gak tepat. Misalnya dia lagi disetrap, dipecandain. Wajar kalau orang yang lagi disetrap dihukum, dipecandain marah. Wajar kan? Wajar sekali. Ya, maka bercanda tidak pada tempatnya, bercanda kepada orang yang tidak tepat, bercanda tidak pada waktunya, ini bisa menghantarkan kepada kemarahan, keributan. Ya, maka sarana-sarana menuju kemarahan juga harus kita tutup. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan jangan marah. Yang kata Imam Al-Khattabi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, jangan marah di sana, jangan marah dan jangan mendekati hal-hal yang bisa menghantarkan kita kepada kemarahan. Itu kata Imam Al-Khattabi. Ya, akan tetapi tidak semua marah itu tercela. Ada marah yang terpuji. Bahkan kemudian pada tahap dan kadar tertentu hukumnya wajib marah. Kapan? Ketika misalnya syariat Allah subhanahu wa ta'ala dilecehkan. Syariat Allah subhanahu wa ta'ala dilecehkan. Syariat Allah subhanahu wa ta'ala direndahkan. Agama, Al-Quran, Rasul, ya, direndahkan. Maka kita sebagai seorang muslim boleh marah, layak marah, bahkan wajib marah. Tapi biasanya para ulama tidak menyebutkan lafaz marah untuk hal seperti tadi. Marah karena agama, marah karena misalnya Al-Quran dilecehkan, marah karena misalnya Rasul dicela, para ulama biasanya tidak mengistilahkan dengan istilah marah. Tapi giroh. Apa? Giroh, cemburu karena agama Allah subhanahu wa ta'ala dilecehkan. Cemburu karena Rasul alaihi salatu wasalam dilecehkan. Giroh itu artinya cemburu. Cemburu karena Al-Quranul Karim dihinakan, ayat-ayatnya dinistakan. Itu namanya giroh. Para ulama tidak mengistilahkan dengan marah, tapi lebih mengistilahkan dengan giroh. Ya, walaupun itu hakikatnya marah, tapi marahnya marah yang terpuji. Maka marah ada dua macam. Marah yang tercela, inilah yang dilarang. Marah yang terpuji, inilah yang diperbolehkan. Bahkan pada suatu saat bisa menjadi wajib. Marah yang terpuji ini mendapatkan istilah lain, yakni apa tadi? Giroh. Dan Rasul alaihi salatu wasalam, beliau tidak pernah marah. Beliau sosok yang penyabar, santun, lagi lemah lembut. Beliau tidak pernah marah. Seperti kata Aisyah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi beliau. Aisyah mengatakan, wallahi man taqamma li nafsihi fi syai'in. Demi Allah, Rasul tidak pernah marah karena sebab pribadi. Rasul tidak pernah marah dengan sebab pribadi. Jadi pribadinya dicela, pribadinya disakiti, pribadinya dihina, Rasul enggak pernah marah. Kata Aisyah, ya, yuk to ilahi kotun. Rasul enggak pernah marah apabila pribadinya dicela, disakiti, dihina. Ya, hatta tuntahaka hurumatullahi, sampai apabila kemudian keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala dilanggar, fayantakimu lillahi, maka Rasul alaihi salatu wasallam marah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul bukan sosok yang pemarah. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngambek. Ya, ada anak-anak yang sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit ngerajuk. Orang tuanya salah sedikit, andai kata orang tuanya salah, ngambek, marah, ngerajuk. Orang tuanya berjanji, kemudian karena kesibukannya, bukan karena lupa, karena kesibukannya. Orang tuanya berjanji misalnya, hendak membelikan sepatu baru. Tapi karena kesibukannya janjinya terlupakan. Atau karena ada kebutuhan lain, sehingga belum sempat membelikan sepatu baru. Ngambek, marah, gak mau sekolah kadang-kadang. Saya punya santri, 2 hari gak sekolah. Kalau hari pertama gak sekolah mungkin ya sakit, belum sempat memberitahu. Tapi hari kedua juga gak sekolah. Kita telepon orang tuanya. Orang tuanya cerita bahwasanya orang tuanya belum sempat membelikan sepatu baru buat anaknya. Marah, ngambek, bahkan gak mau sekolah. Padahal orang tua sudah mengeluarkan biaya untuk anaknya sekolah. Dan kalau anaknya tidak sekolah, yang rugi anak itu sendiri. Anak itu sendiri. Ya? Maka Rasul bukan orang yang pemarah dalam makna sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit merajuk. Tidak. Aisyah mengatakan Rasul bukan sosok pemarah. Rasul, beliau bukan sosok yang pemarah. Bahkan beliau yakni Rasul alaihi salatu wassalam itu tidak pernah marah apabila kehormatannya, dirinya dicela, dicaci maki, dihina, Rasul tidak pernah marah. Akan tetapi beliau marah kapan? Ketika agama Allah Subhanahu wa taala kehormatannya dilanggar. Maka Rasul alaihi salatu wasallam marah karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah marah yang tadi telah saya sebutkan, marah yang terpuji. Karena agama Allah Subhanahu wa taala dicela. Allah agama Allah Subhanahu wa taala dihinakan atau yang semisalnya. Ya. Maka adik-adik jemaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menahan amarah. Bukan melarang atau menghilangkan sifat marah, karena itu mustahil. Mustahil. Sifat marah itu kita butuhkan. Seperti yang saya katakan tadi, sifat marah itu kita butuhkan. Ya. Yang sifat marah itu munculnya dari hormon yang namanya kortisol tadi. Kita butuh sifat itu sebagai bentuk penjagaan diri. Sifat marah itu kita butuhkan sebagai bentuk apa? Yakni bayangkan kalau kemudian jihad yang hakikatnya berperang di jalan Allah dan orang-orang yang berjihad tersebut tidak punya sifat marah yang muncul dari hormon kortisol tadi, bagaimana? Sifat marah itu tidak mungkin dihilangkan. Akan tetapi sifat marah tersebut diarahkan kepada hal yang baik. Diarahkan kepada hal yang baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala bukan mengatakan hilangkan sifat marah. Makanya Rasul alaihi salatu wassalam tidak mengatakan hilangkan sifat marah. Tapi yang Rasul katakan, jangan marah. Karena marah itu ada, tapi coba untuk dikendalikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-134. Ali Imran ayat yang ke-134. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal kadziminal ghaiz, dan orang-orang yang dia itu pandai menjaga nafsu amarahnya. Orang-orang yang pandai menjaga nafsu amarahnya. Ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang pandai menjaga nafsu amarahnya. Dan Allah tidak katakan hilangkan sifat marah. Allah tidak katakan musnahkan sifat marah. Tapi menjaga sifat marah. Menjaga sifat marah supaya diarahkan kepada perkara yang benar. Supaya ketika marah, misalnya, tidak kemudian bersifat atau bersikap melampaui batas. Ada sebagian orang yang kalau marah melampaui batas, piring dibanting, pintu kamar dibanting sampai lepas pegangannya. Hah? Ada juga yang marah melampaui batas, gak mau makan, mogok makan. Seperti yang tadi saya katakan, mogok sekolah. Sifat marahnya melampaui batas, sifat marahnya merusak. Yang setelah itu biasanya akan disesali. Coba, kalau misalnya ada seseorang marah, kemudian dia ngebanting HP-nya, rusak. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah marahnya mereda, dia nyesel, kenapa dia banting HP-nya? Kan begitu. Ketika dia marah, yakni dia mogok sekolah seperti yang saya ceritakan santri saya tadi. 2 hari gak sekolah gara-gara ngambek marah tidak dibelikan sepatu baru. 2 hari dia tidak sekolah. Padahal sekolah itu dari jam 7:30 sampai asar berapa jam? Belum lagi dari 7:30 sampai asar itu, dia, yakni kelas dia, itu ada 3 ulangan yang dia harus nanti susulan. Begitu kan? Kan kerugian buat dia. Adik-adik tahulah, psikologis ulangan susulan sendirian di ruang BP itu lebih berat daripada ulangan sama-sama. Ada yang pernah ikut ulangan susulan? Remedial itu lebih berat daripada ulangan rame-rame. Ya? Apalagi kalau ketemu guru BP-nya atau pengawas ulangan sendiriannya adalah yang tersifati sebagai dalam tanda kutip killer. Gak keluar-keluar dari ruangan, nungguin 1 lawan 1. Muridnya di depan dia nungguin begini. Grogi. Apa yang dihafal hilang semua. Ini anak tadi yang saya ceritakan 2 hari gak sekolah itu, dia berkewajiban untuk mengulangi, yakni ulangan sendirian 3 kali. Karena dia sekarang kelas 3 SMP. Yang tidak memungkinkan kemudian kecuali nilainya harus lengkap. Karena mau naik SMA. Adik-adik, ini sudah bulan Februari. Terutama yang kelas 3 SMP, kelas 9, dan yang kelas 12. Begitu ya. Yang kelas 9 dan yang kelas 12, mulai kemudian kurangi kebiasaan-kebiasaannya yang tidak mendukung untuk persiapan ujian. Bulan Maret besok sudah mulai ujian. Betul? Bulan Maret besok mungkin akhir Februari sudah mulai masuk pra. Belum ujiannya tapi pranya. Kurangi apa yang namanya berinteraksi dengan media sosial gadget. Kurangi misalnya berinteraksi dengan televisi. Kurangin apa yang namanya keluyuran sama gengnya teman-temannya. Kita punya cita-cita. Kalau adik-adik enggak lulus ujian nasional, kan malunya luar biasa. Belum lagi juga kemudian merugikan secara waktu dan uang. Bayangkan harusnya sudah kelas 10 atau bisa ikut ujian masuk perguruan tinggi, tapi gara-gara nggak naik kelas, nggak lulus ujian, mengulang lagi. Malunya luar biasa. Biasanya kalau kayak gini keluar dari sekolah, cari sekolah baru. Membebankan orang tua dengan beban yang luar biasa. Ya, jangan kemudian adik-adik berpikir kayak gini. Ustaz, Pak Guru, Bu Guru, iya. Itu ada orang yang gak sekolah tapi sukses. Siapa? Einstein. Siapa? Thomas Alva Edison. Wah, disebut itu nama orang-orang yang gak sekolah tapi sukses. Saya ingin tanya kepada adik-adik, berapa orang yang jumlahnya kayak gini? Hah? Ustadz, iya. Itu ada orang yang gak sekolah, bahkan gak tamat SMA, jadi menteri. Ada ya? Ada ya? Kan kita punya menteri yang gak tamat SMA kan? Betul? Ustadz, itu ada kok yang gak tamat SMA jadi pengusaha besar. Bob Sadino maksud saya. Begitu. Saya ingin tanya kepada adik-adik, berapa jumlah yang seperti ini? Dari seluruh masyarakat Indonesia, berapa jumlah yang seperti ini? Lalu berapa jumlah orang yang dalam tanda kutip hidupnya rumit gara-gara nggak lulus SMP, SMA? Saya sih bukan mengatakan ijazah segala-galanya, enggak. Tapi berpikirlah secara realistis. Kadang-kadang ada anak-anak mengatakan, kalau dinasehatin kayak gini Ustadz, Einstein itu gak sekolah. Alva Edison itu putus sekolah. Hah? Bob Sadino, Menteri Bu Susi, disebut lagi Deddy Corbuzier, itu pernah 2 kali, 3 kali gak naik kelas itu orang katanya. Kalau saya sih jawab aja, orang kayak gini berapa jumlahnya di Indonesia? Ada 10%-nya? Enggak ada. Lalu lihat, yang enggak naik sekolah, yang enggak naik kelas, yang putus sekolah, yang kemudian apa? Enggak melanjutkan gara-gara satu dan dua hal, itu bagaimana hidupnya? Rumit. Saya tidak mencela pekerjaan, tapi faktanya seperti itu. Maka kurangi kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya, jangan kemudian seakan-akan ujian yang bulan April ini kelihatannya masih jauh. Enggak, 2 bulan lagi ujian ini. Iya. Maka adik-adik jemaah rahimani wa rahimakumullah, Rasul alaihi salatu wassalam, beliau sebagaimana yang telah kita katakan tadi, beliau adalah orang yang pandai menjaga amarahnya. Kalau beliau marah itu di jalan, di jalur yang benar. Ya? Makanya terlarang bagi kita sebenarnya untuk marah. Ya, karena urusan-urusan yang sepele, apalagi urusan-urusan dunia, terlarang. Bahkan Rasul alaihi salatu wasallam pernah memuji seseorang yang memiliki sifat santun. Dan orang yang marah biasanya kehilangan sifat santun. Coba, kalau kemudian suatu saat adik-adik lagi marah, sebelum marah, buka dulu HP, rekam wajahnya. Ketika marah itu kayak apa? Nanti setelah marah diputer. Kok wajah saya jelek sekali ketika marah ya? Sebelum marah, buka dulu HP, pencet MP3 recording, baru marah. Misalnya, setelah selesai marah puter itu. Kira-kira malu gak omongan yang keluar ketika marah itu apa? Menyesal tidak mendengar ucapan-ucapan yang keluar ketika marah? Maka daripada menyesal setelahnya, lebih baik diusahakan untuk tidak marah. Makanya orang yang marah kehilangan sifat santun. Sifat santun itu ada pada orang yang pandai menjaga dirinya. Memiliki pribadi yang matang. Rasul alaihi salatu wasalam beliau bersabda, mensifati seorang sahabat yang bernama Asyaj bin Abdul Qais. Rasul bersabda mensifati seorang sahabat yang bernama Asyaj bin Abdul Qais. Asyaj bin Abdul Qais ini sahabat yang masya Allah santun. Jadi beliau membawa unta menuju masjid, ya. Kemudian untanya itu diikat sama beliau di, yakni di sebuah tiang pohon. Kemudian ketika beliau masuk ke masjid, sebelumnya beliau lihat dulu telapak kaki dari sendal atau sepatunya. Khawatir nanti ada kotoran yang terbawa masuk ke dalam masjid. Kok boleh pakai sepatu sama sendal ke masjid? Boleh. Tapi adik-adik harus lihat. Jangan di masjid semisal masjid ini. Nanti bisa timbul ribut-ribut. Ini siapa yang ngajarin katanya? Kok pakai sepatu, pakai sendal naik ke atas lantai utama? Ya? Itu pembicaraan lain, nanti insya Allah ada ustad-ustad yang akan menjelaskannya. Perbuatan Rasul ini diperhatikan, perbuatan Asyaj bin Abdul Qais ini diperhatikan dengan seksama oleh Rasul. Kemudian ketika Asyaj bin Abdul Qais ini masuk ke masjid, Rasul mengatakan, "Inna fika la khoslataini yuhibbumullahu al-hilmu wal-anah." Sesungguhnya ada dua hal yang ada pada dirimu. Dua hal ini adalah dua hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama al-hilmu dan yang kedua al-anah. Hilmu santun, anah hati-hati. Hilmu itu adalah apa? Santun, anah hati-hati. Sifat santun dan sifat hati-hati adalah sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adik-adik, mulai pekan depan, ini nasihat sekaligus permintaan saya kepada adik-adik semua. Kalau naik ke masjid kita ini, maka susun sendal serapih-rapihnya. Susun sepatu serapih-rapihnya. Supaya kemudian juga enak dipandang. Itu yang pertama. Dan yang kedua mudah dicari. Bukankah begitu? Ya? Supaya enak dipandang kalau sendal itu rapi. Enak dilihatnya. Saya lihat ketika saya naik ke atas, sendalnya di mana-mana. Bahkan saya pernah turun bersama-sama dengan salah seorang di antara anak laki-laki. Dia kebingungan nyari yang sebelahnya di mana. Karena naroknya gak rapi. Mungkin naroknya sembarangan, yang satu kesepak-sepak kemana-mana. Bingung dia nyari yang satu di mana. Ya, ini permintaan saya. Naro sendal yang rapi, teratur. Kalau tempat, yakni apa? Rak sendal itu masih kosong, taruh di sana. Ya? Kerapihan, keteraturan, keindahan itu bagian dari syariat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai itu. Ya? Maka lihat, Rasul menyukai seseorang yang memiliki sifat santun. Sifat santun. Dan santun itu sifat yang berlawanan dengan marah. Orang yang marah bukan orang yang santun. Apalagi orang yang memiliki sifat pemarah. Iya. Makanya adik-adik, sebelum marah, biasanya marah itu kan karena ada keinginan yang tidak terpenuhi. Biasanya marah seperti itu. Contoh kasus tadi. Minta sepatu gak dibeliin, marah dia. Marah itu biasanya dengan sebab ada permintaan yang tidak terpenuhi. Ada keinginan yang tidak tercapai. Maka sebelum marah, pikirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Dia Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, juga Maha Perkasa. Ya, itu memiliki sifat pengasih, maha penyayang. Ketika dia kemudian mewajibkan atas diri kita untuk beribadah, sholat, puasa, haji, zakat, atau yang selainnya, terkadang kita ini, mudah-mudahan gak ada pada diri adik-adik, meninggalkan sholat. Kan layak Allah subhanahu wa ta'ala marah dengan sebab misalnya ada seseorang muslim meninggalkan sholat. Tapi kan tidak langsung Allah subhanahu wa ta'ala marah kepada orang tersebut. Coba adik-adik bayangkan. Kalau kemudian kemaksiatan yang kita perbuat itu kemudian langsung Allah subhanahu wa ta'ala marah dengan sebab kemaksiatan yang kita perbuat, hukum kita, kira-kira kemungkinannya gak ada di antara kita yang masih hidup sampai hari ini. Ya? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa, dia azawajalla itu maha kuat. Apa yang dia minta kepada kita untuk beribadah, kita kadang-kadang melalaikannya. Tapi tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab itu langsung marah kepada kita. Bahkan dia terus-menerus memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Maka ingat ini, Allah subhanahu wa ta'ala Rabb kita itu maha pengasih, maha penyayang. Ya? Kemudian adik-adik jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ini kemudian marah, maka kalau kita kemudian hendak marah, maka coba redam rasa marah tersebut. Dan ingat, ganjaran yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya janjikan bagi orang yang mereka ini pandai mengendalikan rasa marahnya. Apa kata Rasul alaihi salatu wassalam? Sebelumnya, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Wal kazimina al-ghaiza wal afina anin nasi. Orang-orang yang pandai menjaga amarahnya, meredam amarahnya, menahan amarahnya, dan orang-orang yang pandai untuk memberikan maaf kepada orang lain. Surat Al-Baqarah ayat ke-134. Orang-orang yang pandai menahan amarah, memendam amarah, ya, dan memberi maaf kepada orang lain. Ini pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang seperti ini. Dan Rasul kita mengatakan, man kazama ghaizan wa huwa qadiru. Siapa yang dia sanggup menahan marah, padahal dia mampu melampiaskan marahnya. Dia sanggup marah, tapi dia memendam, menahan rasa marahnya, padahal dia sanggup untuk melampiaskan marahnya. Ya? An yunfidhahu da'allahu azza wa jalla ala ru'usil khala'iq. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil dia, yakni orang tersebut, nanti di hadapan makhluk pada hari kiamat. Hatta yukhayyiru lahu minal khuril'ain. Dan orang tersebut, kata Rasul alaihi salatu wassalam, diberikan kebebasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memilih hurul ain. Hurul ain itu biasanya diterjemahkan dengan bidadari surga. Ya? Bidadari surga. Orang yang pandai menjaga amarahnya, sedangkan dia sanggup melampiaskan amarahnya, maka nanti pada hari kiamat akan dipanggil di hadapan seluruh manusia, dan dia dipersilahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memilih bidadari mana saja yang dia sukai. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Ini ganjaran yang amat besar bagi seseorang yang pandai menjaga amarahnya, menahan emosinya, tidak langsung meluapkan marahnya. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Ya, makanya orang-orang yang pandai menjaga amarah, bahkan dia bisa mampu meredam emosinya, layak masuk surga. Yang menunjukkan bahwasanya marah bukan sifat penghuni surga. Dan marah tidak lain dan tidak bukan, ini diwarisi oleh sifat para syaitan yang terlaknat. Ya? Jadi marah ini bukan sifat penghuni surga. Marah ini adalah sifat para syaitan yang mereka ajarkan, warisi, ilhamkan kepada manusia. Makanya ketika seseorang marah, Rasul alaihi salatu wasallam memberikan obatnya. Apa kata Rasul alaihi salatu wasallam? Idza ghadiba ahadakum falqala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apabila salah seorang di antara kalian marah, hendaklah dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadis riwayat Imam Ibnu Adi, Imam At-Tabrani dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Iya. Dan juga adik-adik, ketika seseorang sudah mulai dia terpancing marah, biasanya terkadang enggak cukup dengan lisan. Kita merasakan itu, kalau kita marah itu kadang-kadang enggak cukup dengan lisan. Tangan pengen bergerak, betul ya? Kaki pengen bergerak. Tangan ini mungkin bergeraknya, ya seperti tadi saya contohkan, ngebanting HP, ngebanting pintu. Kaki ini mungkin pengen nendang meja. Itu adalah pembawaan dari orang yang marah. Kenapa? Penjelasan logisnya secara ilmu telah dijelaskan tadi. Karena ketika seseorang marah, hormon kortisolnya keluar. Kalau dia terus-menerus marah, maka hormon kortisol itu akan terus-menerus mengeluarkan hormonnya. Sehingga menyebabkan tubuh ini refleks bergerak. Makanya adik-adik perhatikan, orang yang marah itu seakan-akan kehilangan akal. Istilah orang kita itu eman-eman yang ngebanting HP gitu ya. Sayang banget HP dibanting. Tapi orang yang kemudian marah, akalnya itu hilang, HP dibanting. Orang yang marah kemudian apa? Akalnya hilang. Pintu rumahlah dibanting. Begitu juga kalau ada orang tua yang marah, akalnya itu hilang. Anaklah tangannya dipelintir hingga jadi patah. Dan ini kejadian pernah ada, saya pernah baca dalam sebuah buku. Ada seorang orang tua yang marah, anaknya itu tangannya diikat. Iketannya terlampau kuat, tangannya diikat di belakang, iketannya itu terlampau kuat sehingga mematikan aliran darah. Apa? Mematikan aliran darah. Ketika aliran darah ini mati dalam jangka waktu lama, aliran darah yang mati tidak mengalir darah kepada salah satu anggota tubuh, itu cukup butuh waktu 2 jam, 3 jam untuk mencapai proses yang namanya kebekuan, rigor mortis. Jadi kalau kemudian darah ini kan menghangatkan tubuh. Kalau kemudian darah tidak mengalir, karena terlampau kencang mengikatnya, menjadi dingin, beku. Saraf-saraf akan mati. Ini hanya butuh waktu 2 atau 3 jam untuk mencapai apa yang namanya beku mayit rigor mortis. Kalau orang-orang, ini cowok-cowok senangnya ngapain kalau jalan-jalan? Ke mall ya? Nggak senang naik gunung? Hah? Ada yang namanya penyakit hipotermia, frostbite. Itu biasa terjadi bagi orang-orang yang sering naik gunung. Hipotermia, frostbite, ini bahaya. Nah, anak ini saya baca sebuah buku, dia ngerusak sofa baru orang tuanya. Orang tuanya marah, diikat tangannya, mungkin agak kuat mengikatnya, sehingga apa? Mati pergelangan tangannya, aliran darahnya. Sehingga ketika dibuka tidak bisa digerakkan, divonis harus diamputasi. Bayangkan. Divonis harus diamputasi tangan anaknya itu kanan dan kiri. Gara-gara merusakkan sofa, yang sofa itu bisa dibeli, tapi karena orang tua tersebut dengan sebab sifat marahnya kehilangan akal, dia mengikat tangan anaknya sekuat-kuatnya. Kira-kira siapa yang menyesal kalau kayak gini? Orang tuanya kan? Saya pernah baca buku, bukunya buku bahasa Arab yang sudah diterjemahkan. Adik-adik juga seperti itu. Kalau marahnya melampaui batas, kadang-kadang kita menyesal. Makanya Rasul memerintahkan kita apabila kita lagi marah, diam. Jangan mengikuti apa yang kita inginkan, baik mengucapkan kalimat, atau kemudian tangan pengen melayang, kaki kemudian ingin menendang. Diam. Rasul mengatakan, wa iza ghadiba ahadakum falyaskut. Apabila salah seorang di antara kalian ingin marah, maka diamlah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Diam. Jadi ketika hendak marah, langsung diam. Hah? Ketika tangan hendak bergerak, langsung diam. Hah? Kalau kemudian setelah diam ini, mulut gak ngomong, tangan gak bergerak, kaki gak menendang, masih juga ada kemungkinan marahnya muncul, maka Rasul mengatakan, ubah posisi. Rasul mengatakan apa? Jika salah seorang di antara kalian marah sedang dia dalam keadaan berdiri, duduk. Karena kalau berdiri kan kemungkinan yang terjadi lebih banyak ya adik-adik ya. Apa kemungkinan yang terjadi kalau seseorang berdiri dalam keadaan marah? Dia nendang, dia mukul, dia ninju, macam-macam. Maka Rasul perintahkan duduk. Kalau belum hilang marahnya dengan sebab duduk, apa kata Rasul? Berbaring. Ya? Kalau belum hilang juga dengan sebab berbaring, maka di sana Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, keluar, berpindah posisi, pergi dari tempat tersebut. Kadang-kadang kita ini berantem sama adik kita, berantem sama kakak kita, marah, gara-gara dijailin, barang kita dipakai, maklum. Punya adik, punya kakak kayak gitu ya. Jangan-jangan Anda yang ngejailin kakaknya, sering pakai barang kakaknya. Betul? Betul ya? Saya punya anak-anak gitu ya, 4. 3 masih satu rumah, yang satu udah di pondok. Berantem. Ya, maklum. Jadi kalau kemudian kita masih satu ruangan sama abang kita, sama kakak kita, itu kemungkinannya akan terus muncul sifat marah, pukul-pukulan, kita keluar. Keluar dari kamar tersebut, keluar dari ruangan tersebut, atau kalau memungkinkan keluar dari rumah, diam di mana? Diam di teras. Karena biasanya menyesal ini nanti. Nyesal dia mukul adiknya. Ada seorang kakak yang cerita sama saya, orang tuanya cerita sama saya. Adiknya berdarah hidungnya. Gara-gara ditinju kakaknya dari arah bawah. Terus gitu. Bayangin kalau kena gini ya. Terus berdarah. Sampai masuk ke rumah sakit dijahit hidung adiknya. Gara-gara berantem. Coba kalau kakaknya sebelum mukul itu, diam dia. Atau kemudian dia keluar dari kamar tersebut. Atau kalau misalnya masih terpancing gara-gara masih dalam satu rumah, keluar ke teras. Atau pergi ke masjid, musola terdekat tidur. Kan kasihan kalau yakni, apa namanya, hidung adeknya robek. Hah? Ini dijahitkan, jahitannya akan tampak ya. Jahitannya akan tampak gini, di sini. Kecuali kemudian mungkin nanti operasi plastik. Tapi kalau dijahit akan tampak jahitannya. Cacat adiknya gara-gara ditinju. Tinju ini kan tulang rawan ini. Mudah sekali robek di sini. Ini tulang rawan. Hah? Nyesel dia kakaknya. Ini contoh-contoh yang nyata. Makanya kalau kemudian lagi marah, ya keluar, berpindah tempat, pergi dari keluar rumah. Pergi dari rumah jangan kemana-mana, ke masjid, ke musola, tidur di situ, istirahat di situ, sholat, mendekatkan diri kepada Allah dan seterusnya. Ya, kemudian biasanya kalau marah itu situasi jadi nggak enak setelah kita marahan. Kita ngerasain ya, teman-teman mungkin ada yang marahan dengan sahabatnya, situasi nggak enak. Sudahlah meminta maaf atau sudahlah beri maaf. Ini biasanya anak-anak perempuan ini susah banget maafan. Kalau anak laki-laki biasanya cuek, habis berantem ya cuek, main bola lagi kalau anak laki-laki. Ya, kalau anak laki-laki biasanya lebih santai, hidupnya lebih santai anak laki-laki. Perempuan ini terlampau apa? Terlampau dibawa ke dalam perasaan yang dalam gitu loh. Bahkan berantemnya itu diam-diamannya bisa dari kelas 1 sampai kelas 3. Hah? 2 tahun yang lalu ada seseorang yang minta kepada saya, orang tuanya, "Ustadz, anak saya mau pindah kelas." Kenapa? Usut punya usut, rupanya dalam satu kelas itu dia musuhan. Sampai kagak mau sekelas coba. Betul-betul. Makanya kalau kita sudah selesai marahan, yang namanya mungkin lepas juga yang namanya marah itu. Kita minta maaf, ini anak-anak perempuan juga minta maaf kepada temannya. Dan yang dimintakan maaf, jangan ragu-ragu untuk memberikan maaf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dengar baik-baik ini, yang berfirman Allah dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-37. Asy-Syura ayat yang ke-37. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza maghadibuhum yaghfirun. Dan mereka ini apabila marah, nanti di penghujungnya mereka saling memberi maaf. Yang namanya marah kan ada aja ya. Berantem, bete-betean sama temannya, keki-kekian. Hah? Ada aja. Tapi Rasul mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Dan adapun jika nanti mereka setelah marah, mereka saling meminta dan memberi maaf. Ini. Dan jangan balas keburukan dengan keburukan. Kalau ada teman kita yang marah dengan kita, maka jangan kita balas memarahi dia atau menghasut teman-teman kita yang lain untuk memusuhi dia. Jangan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nahl ayat ke-126, ya, "Fa in aqabtum fa aqibu bimisli." Jika kamu hendak membalas perbuatan seseorang, maka balaslah dengan yang semisal. Kalau mau balas boleh, tapi yang semisal. Jangan kita punya musuh satu, misalnya musuhan ini gak baik. Tapi ini misalnya, jangan adik-adik punya musuh satu, ini kerjaan anak-anak perempuan ini. Musuhan, dia hasut satu gengnya untuk musuhin satu orang ini. Iya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu memiliki permasalahan atau hendak menghukum seseorang, maka balaslah dengan hukuman yang semisal. Jadi boleh membalas, tapi yang semisal. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, andai kata kalian bersabar, itu lebih baik, dan ganjaran Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Maka adik-adik jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim haruslah pandai menjaga diri agar kemudian tidak terbawa marah atau menjadi seorang muslim yang tersifati dengan sifat pemarah, dan kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan, yang dengan sebab itu setan berusaha menjadikan diri kita ini memiliki sifat pemarah. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini bermanfaat bagi saya secara pribadi dan adik-adik semua. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kesalahan datangnya dari diri saya pribadi, Allah dan Rasulnya berlepas dari kesalahan saya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa khairu da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.